الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب لنجدكم فجرا كتاب di ucapan asy-syarih qala rahimahullahu taala thumma qala, kemudian beliau mengatakan wa min nau'ihi ay asy-syirk, min nau'i syirk, termasuk di antara jenis-jenis kesyirikan adalah talabul hawa'ij min al-mauta, minta hajatan, kebutuhan-kebutuhannya, hajatan-hajatannya kepada orang yang sudah mati. Baik, ke kuburan wali fulan, minta kesembuhan ketika dia sakit, minta kelapangan rezeki ketika dia susah rezekinya, minta kemudahan jodoh sekiranya dia belum mendapatkan jodoh, kemudian keharmonisan rumah tangga ketika telah dia berumah tangga, dan seterusnya. Ini hawaij. Kemana dia minta? Dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsatu bihim, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditimpa musibah, bukan dia Allah, bukan dia meminta memohon kepada Allah, tapi minta kepada yang lain. Wa hadza aslu syirkil alam, dan ila pokok kesyirikan manusia ini, alam semesta ini. Barakallahu fiikum. Minta kebutuhannya dan minta perlindungan atas mara bahaya. Fainal mabi fainal maida qadin qata amaluhu, orang yang sudah meninggal dunia sudah selesai, tidak ada lagi usaha yang bisa dia lakukan. In qata amaluhu, kata Rasulullah, idza matal insanu in qata amaluhu, orang kalau sudah meninggal dunia sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kelas tinggal nunggu hisabnya dia, perhitungan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. In kata amaluhu, tidak lagi dia bisa berbuat apa-apa, melakukan apa-apa. Wa huwa la yamliku nafsi naf'an wa la dharra, dia kalau sudah mati dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk memanfaatkan, mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya atau mengelak dari kemudaratan. Fadlan liman istaghatha bihi wa sa'alahu ay yashfa'a lahu ila Allah, apalagi untuk mau memenuhi orang-orang yang minta pertolongannya, bantuannya, pembelaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak dengar, mereka enggak tahu apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terhadap dirinya. Wa hadza min jahli bi asy-Syafi' wal masyfu' indahu. Ini karena kebodohan dia tentang asy-syafi' wal masyfu' indahu, yang membela dan yang diberikan pembelaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ingat barakallahu fikum bahwa syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pembelaan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya. Barakallahu fikum. Dan tidak ada yang diizinkan kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ucapan dan perbuatannya. Nah, ini orang-orang muwahhid. Barakallahu fikum. Nah, ketika orang-orang meminta syafaat kepada selain Allah berharap syafaatnya, berarti apa? Mereka orang-orang yang tidak tahu tentang permasalahan syafaat yang sesungguhnya. Fainahu la yaqdiru an yashfa'a lahu 'inda Allah illa bi'idni, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Wallahu lam yaj'al asy-syafi istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idnihi, wa innamas sababu kamal tauhid. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan permohonan, permintaan kepada si mayit ini sebagai sebab untuk diizinkannya dia memberi syafaat nanti di hari kiamat. Paham barakallahu fikum. Ini orang-orang saleh, para nabi, mereka tidak memiliki kewenangan dalam memberi syafaat kecuali ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang minta syafaat langsung ke si mayit ini, maka di situlah letak kesyirikannya. Dan Allah tidak menjadikan ini permintaan sebagai sebab nanti di hari kiamat untuk dia diberi syafaat. Paham barakallahu fikum? Baik. Yang Allah jadikan sebab orang itu disyafaati adalah ketauhidan. Barakallahu fikum. Tauhid ini yang menjadikan orang disyafaati nanti di hari kiamat. Terserah siapa yang beri syafaat untuknya. Baik. Wa innama sababu kamalut tauhid. Sebab untuk dia nanti diberi syafaat adalah ketauhidan. Lah ketika dia meminta langsung kepada si mayit ini, dia telah melakukan kesyirikan. Ini sebagai penghalang justru untuk dia mendapatkan syafaat. Barakallahu fiik. Kamalut tauhid. Fa ja'a hadzal musyriku bisabab yamna'ul idzn. Ada tentang orang musyrik ini, dia melakukan sebab yang justru sebab itu dihalanginya dari apa? Dari syafaat. Paham barakallahu'alaikum? Karena ketika dia minta syafaat itu kepada selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu'alaikum. Wa huwa bimanzilati man ista'ana fi hajatihi bima yamna'u husulaha. Ini sama persis sebenarnya dengan apa? Orang yang minta hajatan-hajatannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang justru hajatannya itu tidak akan terpenuhi karena bukan jalannya. Baik. Wa hadhi halatu kulli musyrikin, dan ini kondisi setiap musyrik. Fajma'u baina syirkil bil ma'budi wa taghyiri dinihi wa mu'adati ahli tauhid wa nisbati ahli ila tanqis bil amwat wa hum qad tanaqqasu al khaliq bil syirk wa awliyaihi al-muwahhidina bidammihim wa aibihim wa mu'adatihim wa naqasu min asyraku bihi ghayat at-tanaqqus. Barakallahu fikum. Idhannu annahum raduna anhum bihada wa annahum amaruhum bihi wa annahum yuwalunahum alaihi wa haulaihum a'da'ur rusli bi kulli zamanin wa makan. Wahadihi halatu kulli musyrik. Demikianlah keadaan kondisi setiap musyrik. Fajama'u baina syirki bil ma'budi wa taghyiri dini. Mereka telah mengumpulkan banyak kesalahan. Apa itu? Asyirk bil ma'bud. Orang-orang ini minta syafaat, minta hajatan-hajatannya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka telah mengumpulkan sekian banyak kesalahan. Pertama, baina syirki bil ma'bud. Dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kan berdoa. Berdoa kan ibadah. Kapan anda meminta kepada selain Allah, berarti anda telah mengibadahinya. Dengannya anda telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa taghyiri dinihi. Berubah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, siapa yang nyuruh anda meminta kepada selainnya? Tidak ada. Allah memerintah kalian meminta untuk kebutuhan kalian hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, mintalah kepada aku akan mengijabah. Aku akan memenuhi permintaan kalian. Tidak boleh minta kepada selainnya. Karena permintaan itu adalah ibadah. Barakallahu fikum. Merubah agama. Wa mu'adati ahli tauhid. Dia dengan melakukan kesyirikan ini, ketika dia diingatkan itu kesyirikan, justru dia apa? Dia membenci, memerangi ahli tauhid. Sahih. Ketika diingatkan ini, geram mereka, marah mereka. Wa nisbatu ahli ila tanaqqus bil amwat. Barakallahu fikum. Dan justru menuding ahlu tauhid dengan kata-kata, kalian tidak menghargai para wali, kalian tidak menghormati para wali, kalian tidak memuliakan mereka. Ahlu tauhid dituduh seperti ini, di mana justru mereka telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang mereka anggap itu adalah apa? Penghormatan, pemuliaan, pengagungan, padahal itu sudah kesyirikan. Wahum katanaqqasul khaliqa bisyirk. Padahal sesungguhnya mereka ini, orang musyrik ini, telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kesyirikan. Yakni mensederajatkan Allah dengan makhluk-Nya. Barakallahu fiik. Membagi hak Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, yang sebenarnya hak Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah semata, ternyata dia mengibadahi Allah, mengibadahi juga yang lainnya. Ini namanya apa? Tanakkus. Merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa uliyaihim muhaibal muwahhidina bidammihim wa aibihim. Merendahkan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muwahhidin dengan mencela orang-orang muwahhid. Apalagi di zaman sekarang, Wahabi, Wahabi itu tidak pernah salawat, Wahabi itu tidak pernah berdoa untuk si mayit, Wahabi itu begini-begini. Wah, kencang orang. Apakah betul Wahabi tidak pernah salawat? Barakallahu fiik. Baik. La hawla la quwwata illa billah. Ketika diingatkan jangan melakukan tahlilan, tahlilan itu kematian. Kematian 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Mereka melakukan tahlilan untuk itu. Barakallahu alaikum. Baik. Kemudian mereka mengatakan bahwa Wahabi tidak pernah tahlilan atau tidak membolehkan tahlilan. Baik. Ungkapkan secara umum. Artinya Wahabi tidak boleh mengatakan la ilaha illallah. Tahlilan itu kan la ilaha illallah, ya. Baik. Subhanallah. Pokoknya baik. Kuburiyun ini barakallahu fiikum senantiasa menuduh barakallahu fiikum ahlu tauhid dengan sesuatu yang mereka justru yang terjerumus ke dalamnya. Barakallahu fiikum. Wa uliyahil muwahhidina bidammihim wa aibihim, mencela baik. Menganggap, menuduh-nuduh mereka, dan bahkan memusuhi ahlu tauhid. Wa tanaqqasu man asyraku bihi ghair tanaqqus. Wa tanaqqasu man asyraku bihi ghair tanaqqus. Barakallahu bikum. Dan sebenarnya mereka telah mencela orang yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang luar biasa, gaya tanakku sampai puncaknya. Barakallahu fikum. Yang mereka sembah ini, mereka sebenarnya pada hakikatnya mereka mencelanya. Baik, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala dari para wali, pada hakikatnya mereka telah mencela wali itu. Dari sisi mana? Idzanu annahum raduna minhum bihadza. Dengan persangkaan mereka bahwa yang disembah ini ridha dengan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang terhadapnya. Paham? Barakallahu fikum. Mereka menuduh wali-wali ini, orang-orang saleh ini ridha dengan persembahan-persembahan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang mengibadahinya. Wa annahum amaruhum bihi. Mereka meyakini bahwa wali-wali ini yang memerintahkan mereka, orang-orang saleh ini yang memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Padahal nantinya di hari kiamat semua berlepas diri. Malaikat berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Para nabi dan rasul berlepas diri. Nabi Isa dan yang lainnya yang disembah selain Allah SWT juga berlepas diri. Masing-masing berlepas diri. Orang-orang saleh, para wali juga berlepas diri dari orang-orang yang menyembah. Barakallahu fikum. Ini orang-orang yang melakukan kesyirikan ini sebenarnya mencela para wali itu. Barakallahu fikum. Dengan tuduhan-tuduhan ini, wa annahum yu'alunahum 'alaihi. Barakallahu fikum. Bahwa mereka membelanya, wa ha'ulaihum a'da'ur rusuli fi kulli zaman. Padahal mereka orang-orang musyrik ini yang menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu, justru mereka lah musuh-musuh setiap nabi di setiap zaman. Wa ma aktsaral mustajibina lahum, sementara betapa banyak orang-orang yang mengikutinya. Baik. Mengikuti, menyembah kubur, menyembah wali. Barakallahu fiik. Kalau mereka mau ada hajatan-hajatan, pokoknya mereka langsung ke kuburan, minta restu, minta ridha, minta izin. Baik. Kalau ada orang-orang sakit, di zaman-zaman dulu sama sekarang juga begitu masih. Kamu ini tidak, kamu sakit-sakit itu karena kau tidak pernah lagi datang ke kuburan wali fulan. Coba datang ke sana. Ini cuma pengingat bagi ente, agar supaya dekat dengan wali. Banyak ceritanya. Kalau sakit-sakit, atau misalnya dia mau makan sesuatu kemudian jatuh misalnya. Oh, mereka sangat yakini. Oh, engkau lagi diingatkan oleh wali itu bahwa engkau tidak lagi memberikan sesajen-sesajen untuknya. Lah, kata indah itu. Ini masih kita dapati ketika kita masih kecil-kecil di kampung-kampung begini keyakinan orang. Terhadap kuburan-kuburan wali yang mereka sembah. Wa ma najaa min syirki hadza syirkil akbar illa man jarrada tauhidahu lillah. Tidak akan terlepas, tidak akan terbebas dari kesyirikan yang seperti ini modelnya. Ini ya syirkul akbar. Ini syirik besar ini barakallahu fikum. Kecuali orang-orang yang memurnikan ketauhidannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adal musyrikin illa, dan memusuhi orang musyrikin karena Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarraba bi muqtadi maqtihim ila Allah. Dan ahlu tauhid ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima apa? Cercaan, caci makian dari orang musyrikin terhadap mereka. Mereka jadikannya sebagai kurba ila Allah Subhanahu wa taala, sabar. Barakallahu fikum. Mungkin ini zaman dahulu para penyembah kubur ini, para penyembah wali ini, para penyembah, barakallahu fikum, orang-orang saleh ini. Wa taqarrabu bimaqtihim ila Allah wa takhadha Allah wahdahu waliyahu wa ilahu wa ma'budahu. Ahlu tauhid menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahannya, pembelanya. Dan sesembahannya fajarrada hubbahu lillah, maka ahlu tauhid memurnikan kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, ketundukannya juga hanya untuk Allah. Wa tawakkulu 'ala Allah, tawakkalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isti'anatuhu billah, ahlu tauhid minta pertolongannya hanya kepada Allah. Wal tijauhu ila Allah, perlindungannya, minta perlindungan hanya kepada Allah. Wa istighatsah, satu minta pertolongannya hanya kepada Allah. Wa qasduhu, tujuannya, harapannya hanya kepada Allah. Muttabi'an li amrihi, mengikuti senantiasa apa yang menjadi perintah Allah. Mutatalliban taib limardatihi, senantiasa mencari keridhaan Allah. Idza sa'ala sa'ala Allah, kalau dia meminta-minta kepada Allah. Wa idza sta'ana sta'ana billah, minta bantuan kepada Allah. Wa idza amila amalan amila lillah, kalau dia beramal, dia beramal hanya untuk Allah. Fa huwa lillahi wa billahi wa ma'allah, maka seorang muwahhid dia adalah amila billah. Fa huwa lillah, dia melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah. Taib wa ma'allah. Intah kalamhu rahimahullah. Selesai sudah ucapan barakallahu bikum Ibnu Qayyim lallahu barakallahu bikum. Wa hadha alladhi zakahu hadha al-imam fi ma'na hadhihi al-ayah. Inilah yang disebutkan oleh imam ini sebagai makna dari ayat yang telah disebutkan. Barakallahu bikum. Tentang apa? Qul ladzina za'antum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Wa ma lahum bihi min syirk wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Empat-empatnya ini tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat diizinkan bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Huwa hakikatu din Islam, illa hakikat agama Islam. Kama qala ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan wa ittakhadha Allahu Ibrahim khalila. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa lagi yang lebih bagus agamanya dari orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia melakukan ihsan, wattaba'a millata Ibrahim hanifan, dan mengikuti millahnya Ibrahim yang lurus. Wattakhadha Allah Ibrahim khalila, dan Allah SWT menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Masya Allah. Baik. Ini keterangan tentang ketauhidan subuh sangat luar biasa. Sehingga orang selama dia menyembah barakallahu fikum, meminta, berdoa, berharap kepada wali yang sudah dikubur, dia menganggap itu biasa-biasa saja, bahkan bukan dari bagian dari kesyirikan. Dia menganggap itu pengagungan, sesuatu yang boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau dia ditanya, boleh tidak melakukan kesyirikan? Udah boleh. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Tegas dia melakukannya, mengatakannya. Tapi ya, kesyirikan yang menurut dia adalah beda dengan makna kesyirikan yang dipahami oleh a'imma kita. Barakallahu fiikum. Baik. Sebagian di antara mereka menganggap kesyirikan itu kalau engkau meyakini ada pencipta selain Allah. Jadi ketika mereka minta kepada wali, mereka tidak anggap itu kesyirikan. Ketika minta istighosah, ketika mereka istighosah kepada selain Allah, ketika mereka isti'anah kepada selain Allah, maka itu mereka anggap bukan kesyirikan. Jadi, karena kesyirikan itu menurut mereka, engkau meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini definisi kesyirikan, orang-orang Quraisy tidak ada yang musyrik. Barakallahu fiik. Karena mereka sangat percaya bahwa yang mencipta segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi rezeki semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan dan mematikan Allah Subhanahu wa taala. Pemilik ars dan pemilik segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang musyrikin di zaman Rasulullah. Lalu terus apa yang menjadikan mereka musyrik? Ya karena mereka menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Itulah dikatakan kesyirikan. Menduakan Allah dalam ibadah. Barakallahu fiikum. Qala al-Musaddiq rahimahullahu taala qala Abu Abbas sehingga ada orang yang seperti ini modelnya. Selama ini dia menganggap itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Ketika dia ikut belajar kitab tauhid, baru dia tercengang. Ini boleh kah tuh? Kesyirikan ternyata. Lah iya, ini namanya kesyirikan. Subhanallah. Selama ini yang kita lakukan, kita ke kuburan itu minta kepada wali sudah. Ya wali bulan, tolong kami diberi kesembuhan ketika sakit. Ya wali bulan, tolong kami diberikan ketenangan hidup, keharmonisan dalam rumah tangga, kesuksesan dalam bisnis, dan seterusnya. Barakallahu fiik. Ini yang mereka lakukan. Mereka minta ke siapa? Minta ke wali, minta ke orang saleh yang sudah dikubur. Yang itu mereka anggap bukan kesyirikan. Wallahul musta'an. Baik. Kama qala ta'ala wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa taba'a millata ibrahima hanifan wa ittakhadha Allahu ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala qala Abu Abbas naballahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Dia berkata Abu Abbas, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naballahu amma siwahu, Allah menafikan dari selain dirinya. Kullama yata'allaqu bihil musyrikin, semua apa yang dijadikan sebagai tempat bergantung oleh orang-orang musyrikun. Barakallahu fiik. Fa nafa'a yakuna li ghairihi milkun aw qistun minhu. Allah menafikan bahwa yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki apa-apa. Tidak mencipta. Bahkan dia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian sembah siapa coba? Sebut. Siapa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Yang menyembah malaikat, yang menyembah wali, yang menyembah nabi, yang menyembah rasul, yang menyembah matahari, yang menyembah apapun. Baik. Adakah mereka-mereka ini mencipta sesuatu? Barakallahu fikum. Dan di banyak ayat Allah SWT menanyakan ini. Yang kalian sembah itu adakah dia mencipta sesuatu? Barakallahu fikum. Tidak ada. Atau qistu minhu, dia bersekutu dengan Allah dalam penciptaan. Juga tidak. Karena Allah telah menafikan. Aw yakunu awnan, atau sekedar membantu Allah dalam pencipta, juga enggak. Jadi apa yang kalian harapkan? Ya dari yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, apanya yang kalian harapkan? Enggak punya apa-apa. Dan enggak bisa apa-apa. Baik. Walam yabqa illa syafa'ah. Tinggal adalah syafa'at. Nah. Baik. Tidak ada yang menciptakan sendiri. Ya, ini Allah menciptakan ciptaannya, kemudian yang lain menciptakan sendiri. Tidak ada. Yang mencipta di alam semesta ini cuma Allah Subhanahu wa taala. Terus, kalau Allah yang mencipta, ada tidak yang kongsi dengan Allah dalam mencipta? Juga tidak ada. Allah nafikan. Tidak ada yang kongsi dengan Allah SWT. Ada yang membantu Allah SWT? Tidak ada yang membantu Allah SWT dalam penciptaannya. Berarti siapapun tidak berhak untuk disembah. Karena hanya zat yang mencipta dialah yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Ah, tinggal masalah syafaat. Yang keempat ini. Barakallahu alaikum. Baik. Syafaat, ada yang memberi syafaat selain Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Paham barakallahu fikum? Ada yang memberi syafaat. Baik, dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada fa yakuna li ghairihi milkun man tadi. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adina lahu ar-rabb. Maka di sini ayat ini juga Allah menerangkan bahwa tidak akan ada manfaat syafaat itu. Dan tidak akan ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disyafaati pun diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Fa hadhihi syafa'atul lati yadhunnuha al-musyrikuuna hiya muntafiyatun yawmal qiyamati kama nafaha al-Qur'an wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbih wa yahmaduhu. La yabda'u bisyafa'ati awalan thumma yuqalu lahu irfa' ra'saka wa qul yusma wa satu'ta washfa'tu syafa'. Barakallahu fik. Hadis syafa'at allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyah yawmal qiyamah. Syafa'at ini yang disangka oleh orang musyrikin bahwa itu mampiyah di hari kiamat sebagaimana yang dinampikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya'ti, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti datang dari menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, sujud kepada Allah dan memujinya. La yabda'u bisyafa'ati awwalan, tidak memulainya dengan syafaat, tapi memuji menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti setelah itu baru Allah mengatakan kepada Nabi kita, irfa' ra'asaka, angkatlah kepalamu, wa qul yusma', katakanlah, maka ucapanmu akan didengar. Wasal tota, mintalah engkau akan diberi. Washfa'tu syafa', maka berilah pembelaan, maka pembelaanmu akan diterima. Ini seizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada dia bisa memperoleh syafaat sedikit pun. Tabarakallah. Kita cukupkan sampai sini. Allahumma subhanaka wa bihamdika syalla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti pembahasan